Kini ku kepakkan sayap-sayapku, terbang tinggi jauh di angkasa, memetik bintang di langit. Kayu langkah nikmati jejakku, meski terkadang aku pun terjatuh dalam meraih mimpiku. Hidup dengan langkah pasti, ingin perih menikamku lagi. Wujudkan janji yang telah ku patri, takkan pernah berhenti. Dengan langkah yang berarti, genggam.